بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan أما أهل وحدة الوجود فعندهم هذه العقيدة الكفرية أن الكون كله واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق. Adapun penganut wahdatil wujud, maka pada mereka terdapat akidah kekafiran ini, yaitu bahwasanya alam seluruhnya satu, tidak ada perbedaan antara pencipta dengan makhluk. Karena mereka, para penganut wahdatul wujud, meyakini bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia, tanaman, hewan, bangunan, tanah, matahari, bulan, dan segala sesuatu ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahum dalalatun minha aqidatul jabri. Dan pada mereka juga terdapat kesesatan-kesesatan. Di antaranya adalah aqidah al-jabr, yaitu keyakinan yang mengatakan bahwa para hamba dipaksa dalam berbuat. Tatkala para hamba melakukan sesuatu, pada hakikatnya yang melakukannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jabriyatun yaquluna la fa'ila illallahu. Orang-orang Jabriyah mengatakan tidak ada yang melakukan perbuatan kecuali Allah semata. Hadza yansha'u anhu qaulun biwihdatil wujudi wa wihdatil adyani. Keyakinan ini muncul darinya pendapat wahdatul wujud dan wahdatul adyan, kesatuan seluruh agama. Wa minha wahdatul fa'iliyati allati yaqulunaha wa yaquluha sayyid kutub. Dan di antara kesesatan-kesesatan para penganut wahdatul wujud adalah wahdatul fa'iliyah, yaitu sebagaimana yang tadi telah disebutkan, tidak ada yang melakukan perbuatan kecuali Allah semata. Yang diucapkan oleh para penganut Wahdatul Wujud dan diucapkan pula oleh Sayyid Kutub. La fa'ila illallahu, yaitu tidak ada yang melakukan perbuatan kecuali Allah semata. Al khairu wa syarru kulluhu yaf'aluhu Allahu azza wa jalla. Kebaikan dan keburukan seluruhnya Allah azza wa jalalah yang melakukannya. Fi'lul hayawanati fi'lu kada, perbuatan hewan-hewan perbuatan demikian Allah lah yang melakukannya. Ya'ni kalamun ma taqdiru tahkihi. Na'udzu billahi minad dalali. Yaitu mereka mengucapkan ucapan yang engkau tidak mampu untuk menyebutkannya. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wal-imanu bisyara'i kulliha, dan mengimani syariat-syariat seluruhnya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan yahtamilu an yurida syara'i al-Islami allati anzalaha Allahu ala rasulihi Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Ada kemungkinan yang dimaksud oleh al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala adalah syariat-syariat Islam yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalamu. Wa annahu yajibul imanu biha kulliha, dan bahwasanya wajib mengimani syariat-syariat Islam seluruhnya. Wa ala ra'siha arkanul islami wa arkanul imani, dan yang menjadi landasannya adalah rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Wa baqiyatus syara'i al-halal wal haramu tahrimul khamri wal-zina ila akhirihi al-hududu wal-mu'amalatu fil bay'i wal-shira'i fil siyasati fi kulli sya'nin, dan syariat-syariat yang lainnya, halal haram, diharamkannya khamar, zina dan yang lainnya, hukum-hukum pidana di dalam muamalat-muamalah, dalam jual beli, di dalam politik, dalam seluruh perkara. Wa yahtamilu annahu yaqsidul imana birrisalati kulliha wa bil kutubis samawiyyatis sabiqatil lati anzalaha Allahu ala rusulihi. Dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala adalah mengimani seluruh risalah dan kitab-kitab samawiyah yang telah berlalu, yang Allah turunkan, yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Wa kalamuhu haqqun 'ala al-ihtimalaini. Dan ucapan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala benar adanya dengan dua kemungkinan makna tersebut. Wal adillatu ala dhalika kathiratun wadihatun. Dan dalil-dalil yang menunjukkannya banyak lagi jelas. Wa minha qawluhu ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Di antara dalil-dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya Rasul mengimani apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman masing-masing mengimani, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Kita tidak membedakan antara seorang pun dari para rasulnya. Wa minas sunnati hadithu Jibrila lamma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil islami fa'ajabahu wa'anil imani faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan dalil dari as-sunnah adalah hadis Jibril. Tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, lalu Rasul alaihi salatu wassalam menjawab Jibril, dan Jibril bertanya pula tentang iman. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman dengan takdir, baik dan buruknya. wala budda minal imani bisyara'i wal 'amali biha i'tiqadan wa 'ibadatan wa manhajan wa akhlaqan wa siyasatan. Wajib mengimani syariat-syariat dan mengamalkannya, baik yang berupa akidah, ibadah, manhaj, akhlak maupun politik. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال. Dan ketahuilah bahwasanya jual beli, yaitu yang dijual di pasar-pasar kaum muslimin, halal. Mabi'a ala hukmil kitabi was sunnati min ghairi an yadkhulahu taghyirun أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم, yaitu segala sesuatu yang dijual berdasarkan hukum Alkitab dan Sunnah tanpa dimasuki perubahan atau kezaliman atau kesewenang-wenangan atau pengkhianatan atau menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi ilmu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى مغتاكا البيع والشراء من المعاملات التي أحلها الإسلام. جوال بلي termasuk di antara muamalah-muamalah yang dihalalkan oleh Islam. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah ta'ala mengatakan yang artinya, dan Allah ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wal bai'u wasyira'u fi aswaqil muslimina halalun. Dan jual beli di pasar-pasar kaum muslimin halal. Wala yalzamuka taftishu hal hadha masruqun aw kadha, la ma yalzamuka. Dan engkau tidak perlu memeriksa apakah barang dagangan ini merupakan hasil curian atau yang semisal dengannya. Tidak, tidak perlu bagimu melakukannya. Al-aslu fi ma jaa fi aswaqil muslimina annahu halalun. Pada asalnya apa yang datang di dalam pasar-pasar kaum muslimin adalah halal. Illa idza tabayyana laka anna hadzal malal muayyana haramun maghsubun masruqun ya'ni hakadha bi'ayyi wasilatin min wasailit tahrimi fala tashtari wa amma idza lam ta'rif fashtari kecuali apabila telah jelas bagimu bahwasanya harta yang tertentu ini yaitu barang dagangan bahwa ia haram merupakan hasil rampasan hasil curian yaitu dan seterusnya dengan cara apapun dari cara-cara yang diharamkan maka jangan engkau beli. Adapun apabila engkau tidak mengetahui bahwa barang dagangan tersebut didapat dengan cara yang haram, maka belilah. Yaqulu halalun ma bi'a ala hukmil kitabi was sunnati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan halal apa yang dijual berdasarkan hukum Al-Kitab dan Sunnah yakni idza wafaqa yaitu apabila mencocoki Al-Kitab dan Sunnah yakni al-bay'u ma fihi riban ma fihi ghishun ma fihi gharrun khala min hadhihi al-ashya'i al-mahdhurati fil bay'i fa huwa halalun hadha hukmul islami yaitu jual beli yang tidak ada padanya riba, tidak ada padanya kecurangan, tidak ada padanya ketidakjelasan, kosong dari perkara-perkara yang diharamkan dalam jual beli ini, maka ia halal. Inilah hukum Islam. Min ghairi an yadkhulahu taghyirun aw dhulmun. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan tanpa dimasuki perubahan atau kezaliman. Fa idza dakhala taghyirun aw dhulmun dakhalahu ghishun dakhalahu gharrun aw jawrun aw ghadrun aw khilafun lil qur'ani ya'ni idza khala min hadhihi al muharramati fa huwa jaizun ma lam yadkhul fihi fil bay'i wasyira'i syai'un min hadhihi al-asya'i al-muharramati maka apabila masuk ke dalam jual beli tersebut perubahan atau kezaliman atau masuk ke dalamnya kecurangan, masuk ke dalamnya ketidakjelasan atau kesewenang-wenangan atau pengkhianatan atau penyelisihan terhadap Al-Quran, yaitu apabila jual beli tersebut kosong dari perkara-perkara yang diharamkan ini, maka ia boleh selama tidak masuk ke dalamnya, ke dalam jual beli tersebut, sesuatu pun dari perkara-perkara yang diharamkan ini. Az-zulmu lam yakun maghsuban aw tadhlimul mushtariya bisultanika biaqalla min qimatihi hadha haramun. Kezaliman, harta tersebut, barang dagangan tersebut bukan merupakan hasil rampasan, atau engkau menzalimi pembeli dengan kekuasaanmu dengan kurang dari nilainya, maka ini haram. Min hadzal wajhi, dari sisi ini, az-zulmu wal jawru huwa syai'un wahidun. Kezaliman, kesewenang-wenangan sama maknanya. Wal ghadru khiyanatun. Al-ghadru maknanya khianat. Takhuluhu, engkau mengkhianati sang pembeli. Ka'antangku sofil kaili, seperti engkau mengurangi takaran. Fahada haramun, maka ini haram. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.